Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-78, babu amri wulatil umur birifki biri'ayahum wa nasihatihim wasyafaqati alaihim wan nahyi ani ghashihim wat tasdidi alaihim wa ihmali masalihihim wal ghaflati anhum wa an hawaitihim. Bab perintah kepada para penguasa agar bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya, menasihati rakyatnya dalam kebaikan, perhatian kepada mereka, dan larangan menipu rakyat, dan ancaman yang keras jika melakukan penipuan terhadap rakyat dan mengabaikan kemaslahatan rakyat, lalai terhadap nasib rakyatnya dan kebutuhan mereka. Taibar kofikum. Bab ini khusus nasihat untuk para penguasa, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai penguasa yang paling tinggi di suatu negara, kepala desa, kemudian naik Pak Camat, naik Bupati, naik Wali Kota, naik Gubernur, naik Presiden dan Menteri-Menterinya. Mereka ini semua adalah wulatul umur, penguasa yang sah, penguasa yang berhak untuk mengatur negaranya dengan wilayah pembagian kekuasaannya masing-masing. Mereka ini mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan keadaan rakyatnya. Bersikap lemah lembut kepada rakyat, memberi nasihat dan pengarahan kepada rakyat untuk urusan-urusan yang baik, perhatian terhadap rakyat, tidak menipu rakyat, tidak mengabaikan kemaslahatan rakyat, dan tidak lalai dari kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Artinya, amanah kepada penguasa ialah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk memperhatikan urusan-urusan rakyatnya dan tidak menindas rakyatnya, tidak menipu rakyatnya, tidak menelantarkan rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penguasa dan pemerintah di negeri kita ini dengan penjagaan yang kuat dan memberi kemampuan mereka untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Adapun dalil yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, beliau membawakan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Qala Allahu ta'ala waqfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, yakni bersikap lemah lembut dan perhatian. Limanit taba'aka minal mu'minin, terhadap para pengikutmu dari kalangan kaum mukminin. Ayat ini sekalipun ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun berlaku untuk semua pemerintah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di samping bertugas sebagai nabi dan rasul, juga sebagai pemimpin negara. Maka semua pemimpin mendapatkan perintah untuk bersikap lemah lembut dan memperhatikan keadaan rakyatnya, wabil khusus kaum muslimin. Apalagi pemerintah tadi berkuasa di negara yang menurut syariat dianggap sebagai negara Islam. Di antara cirinya adalah mayoritas penduduknya ialah kaum muslimin. Di antara cirinya ialah sholat lima waktu dan adannya, serta siar-siar Islam, rukun-rukun Islam yang lima itu bisa ditegakkan dengan aman dan dapat perlindungan dari negara. Maka ini merupakan ciri bahwa negara itu adalah negara Islam, sekalipun tidak sempurna dalam menjalankan syariat Islamnya, tapi tetap disebut negara Islam. Seperti Indonesia, mayoritas penduduknya ialah kaum muslimin. Rukun Islam bisa dijalankan dengan aman, bahkan dapat perlindungan dari negara, bahkan dapat pelayanan dari negara, termasuk ibadah haji, puasa Ramadan, zakat, dan yang semisalnya. Maka bagi pemerintah Indonesia secara khusus, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, perhatian terhadap rakyatnya, khususnya kaum muslimin yang menjadi mayoritas dari rakyat Indonesia. Nah, kemudian dalil yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surah An-Nahl ayat yang ke-90. Wa qala ta'ala inna allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik kepada setiap insan, menunaikan haknya sanak kerabat, melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan kedoliman. Allah Ta'ala menasihati kalian agar kalian mau ingat. Dalam ayat ini terdapat beberapa perintah yang Allah sampaikan, dan ini ditujukan secara umum untuk kaum muslimin, wabil khusus mereka-mereka yang sedang menjabat sebagai pemerintah. Yang pertama ialah al-adlu, perintah untuk adil. Nah, jadi pemerintah wajib untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh kemudian hanya membela kepentingan sebagian masyarakat dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lain. Harus adil. Yang kedua adalah al-ihsan, yakni berbuat baik kepada rakyatnya, memberi santunan, memberi bantuan sosial, memberi fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk rakyatnya, ini termasuk bentuk ihsan. Yang ketiga, wa ita'idil qurba, yakni memberi hak sanak kerabat. Nah, ini berlaku untuk penguasa atau yang lain. Jadi kalau memang ada hak-hak khusus untuk sanak kerabatnya, maka hendaknya ditunaikan. Yang keempat, wa yanha 'anil fahsya'i, mencegah dan memberantas perbuatan yang keji. Di sini al-fahsya jika disebutkan beriringan dengan kemaksiatan atau kemungkaran yang lain, maka yang dimaksud ialah zina. Jadi tugas pemerintah ialah memberantas perzinahan, mencegah rakyatnya untuk melakukan perbuatan zina, menutup tempat-tempat yang digunakan untuk transaksi zina atau yang lainnya, membimbing mereka-mereka yang jatuh dalam lembah perzinahan untuk kembali ke jalan yang benar. Ini merupakan tugas pemerintah. Kemudian yang kelima, mencegah kemungkaran. Tugas pemerintah ialah mencegah terjadinya kemungkaran di negerinya, tidak memfasilitasi acara-acara yang mungkar, menutup tempat-tempat yang mungkar, mengarahkan mereka-mereka yang jatuh dalam kemungkaran untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Itu khas pemerintah. Yang keenam, termasuk tugas pemerintah ialah mencegah al-baghyu, kedzaliman dan kejahatan. Segala bentuk kejahatan di tengah masyarakat harus ditumpas, sehingga masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Negara aman dari gangguan para penjahat yang meresahkan masyarakat. Itu khas pemerintah. Ini semuanya kalau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya, insya Allah negara tadi akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang mendapat pengampunan dari Allah, yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tugas-tugas semacam ini diabaikan, maka terjadilah kekacauan di negara itu. Dan Allah Ta'ala tidak menurunkan barokahnya, tapi malah menurunkan apa ini? Azabnya. Dan itu akan dirasakan oleh masyarakat. Baik adab-adab yang bersifat fisik, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, kebakaran gedung-gedung penting, kekacauan di mana-mana, pembunuhan dan yang lainnya, maupun yang bersifat ekonomi digoncang dengan apa ini, krisis ekonomi, ya. Nah, entah apa sebabnya, itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan jika hal ini ditangani oleh sekelompok orang tanpa koordinasi dengan pemerintah, kemudian main hakim sendiri, ini juga termasuk tindakan yang tidak dibenarkan. Mereka tak sabar menunggu pemerintah bergerak, hanya bikin kelompok-kelompok amar ma'ruf nahi mungkar sendiri, melakukan tindakan-tindakan menghukum dengan hukuman sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Ini semuanya justru semakin menambah parah suasana, buntutnya panjang. Apalagi kalau pemerintahnya tersinggung, merasa dilangkai, maka justru tempat-tempat mungkar yang asalnya cuma kecil gedungnya, setelah dirobohkan, maka dapat ganti yang lebih besar, sehingga kemungkaran yang asalnya kecil dengan sebab tindakan oknum-oknum yang tidak hikmah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya tidak koordinasi dengan pemerintah yang memiliki wewenang, justru kemungkarannya semakin besar. gedungnya kecil dirobohkan. Mereka minta ganti rugi kepada pemerintah karena ada izinnya. Bangun lagi yang lebih baik, bahkan dapat perlindungan sehingga kemungkaran tidak hilang, tapi semakin apa ini? Besar. Sehingga dalam masalah ini kita harus paham bahwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu harus koordinasi dengan pemerintah. Apabila hal itu terkait dengan apa ini? Pemberantasan di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena itu adalah wewenang pemerintah. Sehingga kita kembalikan kepada yang berwenang. Dan jika pemerintah yang melakukannya, maka insya Allah mafsadah lebih bisa ditekan. Karena pemerintah punya apa ini? Kekuatan dan kekuasaan. Dan kita juga apa ini? Aman dari gangguan para penjahat. Karena dapat perlindungan dari apa ini? Pemerintah. Tapi kalau kita main hakim sendiri, bergerak sendiri, tanpa koordinasi, modalnya nekat, modal cuma niat baik, modal cuma bonek. Kita memang membantas kemungkaran itu, tapi akan muncul kemungkaran yang lebih besar setelah itu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, gedungnya kecil dirobohkan dalam keadaan kita agak punya wewenang untuk merobohkannya. Mereka nuntut, ini kita yang kena. Kita balaki gedungnya akan diganti, bahkan lebih besar, bagus. Ya, sehingga aktivitas kemungkaran semakin besar. Berarti kita secara otomatis telah membantu terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Walaupun niat awalnya kita memberantas apa ini? Kemungkaran, malah membantu kemungkaran yang lebih besar. Itulah pentingnya apa ini? Hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya ialah kita kerjasama, koordinasi dengan pemerintah, mengembalikan wewenang kepada yang berhak dan yang berwenang. Baik. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-653. Qala rahimahullah wa an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemerintah itu pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Suami pemimpin keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri juga pemimpin dalam mengurusi rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Membantu juga pemimpin untuk menjaga harta bosnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Imamatul Kubra. Kepemimpinan yang kekuasaannya besar. Yang kedua Al-Imamatul Shughra. Kepemimpinan yang kekuasaannya kecil. Adapun Al-Imamatul Kubra itu ialah pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan yang besar, mencakup seluruh wilayah di negaranya tadi. Adapun Al-Imamatul Shughra, pemimpin yang wilayahnya kecil, ya contohnya itu suami dia pemimpin tapi wilayah kekuasaannya cuma rumahnya saja, ya gak bisa ngatur tetangganya, dia pemimpin dalam rumah, ya ingat itu. Nah, kalau keluar rumah berarti sudah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Istri juga pemimpin tapi untuk urusan rumah tangga saja, gak bisa memimpin yang lain. Pembantu yaitu pemimpin ya cuma wilayah yang ditangani, jaga harta bosnya. Kalau bosnya punya mobil ya dijaga mobilnya, jangan malah diperhatikan dijual. Punya motor juga begitu, jangan malah bawa kabur. Itu adalah tugas Anda sebagai pembantu bagi tuannya, ya. Nah, begitu. Oleh sebab itulah masing-masing yang menjadi pemimpin harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa ini kewenangannya. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah itu tugas siapa ini berat. Harus didoakan yang baik, harus didukung program-programnya yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, harus taat, tidak rewel, tidak malah menjatuhkan wibawa pemerintah, tidak malah gencar berdemo tanpa solusi, ya. Nah, jadi pemerintah dibantu dengan doa yang baik, dibantu dengan apa ini, didukung program-programnya yang baik yang tidak melanggar syariat, dukung dengan mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jika demikian keadaannya, maka pemerintah tadi pasti akan cinta dengan rakyatnya karena didukung oleh apa ini? Rakyatnya. Biasanya seperti itu. Kalau sudah cinta sama rakyatnya, merasa dapat dukungan dari rakyatnya, maka biasanya pemerintah itu tidak tanggung-tanggung untuk menggelontorkan bantuan-bantuan ke masyarakat. Tapi kalau rakyatnya sibuk menjatuhkan wibawa pemerintah, mendoakan kejelekan untuk pemerintah, rewel, bandel, gak mau taat aturan, gak mau dukung dengan pemerintah, malah bikin teror. Nah ini pemerintah geram. Ya, jangankan bantuan digelontorkan, ya, tapi yang digelontorkan ialah peluru panas. Nah, ditangkap, ya, dan lain-lain. Rasa rakyatnya tidak mendukung, rasa diteror, maka dengan kekuatan yang dimiliki pemerintah akan apa ini menindas. Barakallahu'alaikum. Tapi adapun penjelasan tentang masalah hadis ini bisa dilihat kembali hadis nomor 285, ya, tentang faedah-faedah yang lain. Selanjutnya, hadis yang ke-654. Wa'an Abi Ya'la Makil Ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Ya'la Makil Ibnu Yasar, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min abdin yasta'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatih illa haramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Setiap hamba yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya al-jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yahudha binushih lam yajid ra'ihatal jannah, tidak berusaha untuk mengarahkan rakyatnya ke yang baik, maka pemimpin tadi tidak akan mencium bau surga. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, Ma min amirin yali umur muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Setiap pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian tidak berusaha untuk menangani urusan mereka, tidak menasihati mereka ke jalan yang baik, maka pemimpin tadi tidak bisa masuk surga bersama dengan rakyatnya yang muslim. Nah, insyaallah hadis ini cukup jelas, gak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas bahwa amanah yang diemban oleh pemerintah itu cukup berat. Mengurus rakyatnya, mengurus kebutuhan rakyatnya, mengurus keamanan rakyatnya, mengarahkan rakyatnya ke jalan yang baik, itu berat. Apalagi rakyatnya agak susah diatur, berat. Sehingga kita tadi disyariatkan untuk berdoakan kebaikan kepada pemerintah kita, ya. Mendoakan kekuatan untuk mereka, barakofikum. Karena ancaman bagi pemimpin yang menipu rakyatnya, yang mendolimi rakyatnya, yang tidak mau tahu keadaan rakyatnya, hanya memperkaya diri sendiri, gak mau tahu rakyatnya kelaparan, gak mau tahu rakyatnya diteror oleh para penjahat, gak mau tahu rakyatnya sengsara, bahkan memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan pribadinya, memperkaya pribadinya, maka ancamannya ialah haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Lam yadkhul ma'ahumul jannah, tidak akan masuk surga bersama rakyatnya yang muslim. Nah, kita ruahnya neraka begitu, ya. Jadi gak enak jadi pemimpin, ya. Nah, dikiranya nyaman, amanahnya berat. Kalau melaksanakan amanah, jaminannya surga. Kalau tidak amanah, itu resikonya ialah masuk neraka. Apakah mereka kekal di neraka? Jawabannya, selama matinya mati muslim, enggak kekal di neraka. Cuma ancaman neraka itu berat untuk mereka. Barakallahu fikum. Selanjutnya, hadis yang ke-655. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti hada. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hada, berdoa dalam rumahku ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasakku alaihim fasquk alaih. Ya Allah, penguasa pemerintah yang mengurus umatku kemudian memperberat dan menyengsarakan umatku, maka sengsarakan mereka. Wa man waliya min amri ummati syai'a fa'afaqo bihim fa'afuq bih. Ya Allah, pemimpin yang mengurus umatku kemudian bersikap lemah lembut kepada umatku, mengurusi mereka, maka bersikaplah lemah lembut kepada pemimpin itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup jelas. Rasul mendoakan kejelekan untuk pemimpin yang zalim dan mendoakan kebaikan untuk pemimpin yang apa ini? Adil. Kemudian dalam hadis ini terdapat contoh, innamal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Amalnya. Kalau pemerintah berbuat adil, maka Allah akan mengangkat derajat pemerintah itu. Tapi sebaliknya, kalau pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya, maka Allah akan menyengsarakan pemimpin tersebut. Innamal jazaa' min jinsil amal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil, memberi kekuatan mereka untuk bisa menjalankan amanah dengan baik, dan mudah-mudahan Allah ta'ala menjauhkan kita dan pemimpin kita dari segala bentuk kejahatan, dan menjadikan negara kita ini sebagai negara yang makmur, negara yang aman, negara yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.